Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadisi kitabullah, khairal hadi hadi muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa sallam, wa syaral umuri muhdatsatuha, fa inna kulla muhdatsatin bid'ah, fa inna kulla bid'atin dalalah, fa inna kulla dalalatin finnar. Tadi kita belajar ma la yatimul wajib illa bihi fahuwa wajib wa ma la yatimul wujubu illa bihi falaisa biwajib. Sudah kami jelaskan perbedaan antara keduanya. Naam. Dalil yang menjelaskan al-asal finnai itu litahrim apa? Anta ya? Lupa. Anta. Wa ma atakumur rasul fakhudhu wa ma aina wajud dalala pada Fang tahu perintah berhenti ya. Maka perintah berhenti ini berfaedah at-tahrim. Naam. Kemudian seterusnya qala al-musannifu rahimallahu taala. Tadi disebutkan was-sahihu minal ibadati wal uqud. As-sahih termasuk ahkam apa tadi? Anta Abu Yaqub. Ahkam wad'iyah. Ahkam ada berapa? Ada ahkam syar'iyah dan ahkam wad'iyah. Was-sahihu minal ibadati wal uquri wal muamalati. Was-sahih dikatakan sah minal ibadati dari perkara-perkara ibadah, wal uqudi perkara akad, imma akad jual beli, wa imma akad nikah, wa imma akad istijar sewa menyewa, ijarah muzaraah masuk, wal muamalat muamalah satu dengan yang lainnya, muamalah jual beli, muamalah menikah. Itu dikatakan sah majtama'at syurutuha, kalau terkumpul syarat-syaratnya. Wa furuduha furudun, ini dalam ilmu fiqh, dan ini sepanjang yang saya ketahui ketika dari membaca sampai di kitab Thaharah sampai di babul qotoh, itu sepanjang yang kami baca furud memiliki dua itlaqat. Itlaq yang pertama furud bimana arkan, dan yang kedua furud bimana wajib. Wa furud huna maknahu arkan terpenuhi syarat-syaratnya dan terpenuhi rukun-rukunnya. Jadi kalau babul ibadah wa babul uqud terpenuhi syurut dan rukun-rukunnya, itu dikatakan apa? Dikatakan sah. Wal batilu dan batil, wal fasidu dan fasid, bil aksi lawannya. Apa maksudnya lawannya? Kalau tidak terpenuhi syurut-syurutnya dan tidak terpenuhi rukun-rukunnya, maka itu dikatakan batil dan dikatakan fasid. Jelas mana kalam beliau? Nah, ini butuh difahami di sini. Yaitu dua poin. Poin pertama, dia itu dikatakan sah itu ada buahnya. Suatu ibadah itu dikatakan sah. Suatu ibadah itu dikatakan sah. Itu ada dua buah. Buah yang pertama, bara'atu dzimmah, lepas tanggungannya. Lepas tanggungannya. Yang kedua, wasukutu tolab, gugur tuntutannya. Jadi kalau antum, sholat antum dikatakan sah, berarti tanggungan kewajiban sholat sudah gugur. Tuntutan engkau sholat sudah lepas. Sudah lepas. Itulah makna kata sah. Itulah makna kata kata sah. Itulah makna kata sah. Dalam babul ibadah, dalam babul ibadah itu tertuntut padanya dua poin. Poin pertama apa tadi? Bara'atu dzimmah, lepas tanggungannya. Kedua apa? Sukutu at-talab, gugur tuntutannya. Jadi kalau andai kata antum sudah sholat, sudah dikatakan sah, terus ada yang menyuruh sholat lagi kamu, ya antum bilang, apa arti sah? Kamu kok menyuruh saya sholat lagi? Berarti gak paham kan? Karena sudah dikatakan sah, harus bara'atu dzimmah wa sukutu at-talab. Itu dalam bab apa ikhwan? Dalam babul ibadah. Adapun dalam babul uqud, adapun dalam babul uqud itu beda lagi. Beda lagi. Kalau dalam babul uqud itu dikatakan sah, perhatikan di sini. Dalam babul uqud kalau itu dikatakan sah, berarti apa? Berarti thamarah. Berarti apa? Thamarah al-maqsud minal akad. Itu antum bisa raih. Buah dari tujuan akad itu antum miliki. Buah dari tujuan akad itu kamu sudah miliki. Jadi beda loh ya. Kalau sah dalam babul ibadah, maksudnya begini. Kalau sah dalam babul uqud, maksudnya begini. Contoh, kita menikah. Kalau udah dikatakan sah, apa maksudnya menikah itu? Buah maksud dari menikah itu apa? Apa yo? Antum jalan menikah apa? Antum jalan menikahnya apa? Ayo, menghalalkan. Ya halal. Berarti tujuan nikah adalah itu. Berarti halal. Jadi jangan dikatakan sah dalam babul nikah bara'atu dzimmah. Keliru pak terjemahnya. Lepas tanggungannya. Tanggungan mana kok lepas? Gak begitu maksudnya. Gak begitu maksudnya. Penempatannya ditempatkan pada tempatnya sendiri-sendiri. Hadza dalam babul ibadah, wa hadza dalam babu al-uqud wal muamalah. Tujuan jual beli apa? Apa? Untuk bisa dimanfaatkan kan? Kalau sepeda motor ya kita bisa pakai, iya. Kita bisa pakai kemana-mana. Nah, kalau itu dikatakan sah dalam bab jual beli itu dikatakan sah, berarti buah yang dimaksudkan dari akad itu kita sudah bisa memanfaatkannya. Mafhum ya kawan? Jelas? Mafhum ini? Apa bedanya tadi? Sah dalam babul ibadah dan sah dalam babul akad. Ayo, terus kalau dalam bab Ahiwah Hasan. Jelas? Mahfum Ikhwan? Baik. Kemudian seterusnya. Ini sedikit perbedaan masalah syurut dan furut. Syurut dan arkan. Di sini mengatakan majtama'at syurutuha wa furutuha. Ana tidak menjelaskan secara terperinci definisi syarat, definisi rukun. Ini tempatnya di kitab usul yang lebih tinggi. Cuma di sini majtama'at terkumpul syurutuha wa furutuha. Maka yang harus antum pahami di sini terkait dengan sah status ibadah ataukah muamalah, harus ada rukun dan harus ada syarat. Mafhum? Enggak masuk sunnah, enggak masuk wajib. Enggak masuk sunnah dan enggak masuk wajib. Kalau dalam bab sah ibadah ataukah uqud, harus dua poin ini ada. Secara umum syurut wa arkan itu adalah sama. Itu adalah sama. Cuma mereka membedakan. Kalau syurut di luar ibadah, kalau rukun di dalam ibadah. Contoh sholat. Contoh sholat. Nah, menghadap kiblat di dalam sholat itu dikatakan rukun atau kasarat? Hah? Syarat karena di luar. Tumaknina di dalam sholat rukun atau kasarat? Rukun. Tumaknina di dalam sholat. Membaca Fatihah di dalam sholat, baik itu pada sholat jahriyah atau kasiriyah, ala sahih min aqwal para ulama, itu rukun atau kasarat? Rukun. Perbedaannya sedikit. Perbedaannya sedikit. Mafhum? Rukun wa syurut sebenarnya sama. Dia berkaitan dengan sah. Perbedaannya, naam, syurut di luar sholat, di luar ibadah, kalau arkan di dalam ibadah. Tapi ini perbedaannya sedikit. Tal amru sahal insyaallah. Terkadang rukun dikatakan syarat, syarat dikatakan rukun, itu amru tidak ada masalah insyaallah. Kemudian di sini wal batilu wang tafat mufsidatuha, dan harus hilang penghalang-penghalangnya yang merusaknya. Walaupun terpenuhi syarat dan rukunnya, tapi perusaknya ada, tetap tidak sah. Harus hilang mufsidatuha, perusak-perusaknya itu harus hilang. Contoh, seseorang sholat terpenuhi syurut, terpenuhi arkan, tapi kondisi dia lagi haid. Sholatnya sah apa enggak? Enggak sah. Lu kan ada rukunnya, ada syaratnya. Naam, dia ada rukun dan ada syarat, tapi ada perusak, ada penghalang. Fawa apa? Adalah haid. Maka ini sebuah contoh ya. Mufsidatuha itu harus hilang. Itu harus hilang. Nah, kemudian selanjutnya, qala al-musannifu rahimallahu ta'ala, wal batilu wal fasidu bil aksi. Batil dan fasid itu bil aksi, ai lawannya. Ai dikatakan batil, dikatakan fasid kalau tidak terpenuhi apa? Syurut wal arkan, atau ada perusaknya, atau ada perusaknya. Nah, dan di sini musannif rahimallahu taala menyebutkan batil wal fasid. Batil wal fasid ala qawli jumhur itu sama. Enggak ada bedanya antara batil dan fasid. Antara batil dengan fasid itu enggak ada bedanya. Pokoknya kalau dia tidak terpenuhi rukun-rukunnya, syarat-syaratnya, dan ada penghalangnya, imma antum katakan batil ya bisa, antum katakan fasid ya bisa. Ini menurut pendapat jumhur ahli ilm. Di sana ada yang membedakannya, cuma enggak ana sebutkan di sini karena tempatnya bukan tempatnya di sini. Qala al-musannif rahimallahu taala, berkata musannif rahimallahu taala, wa ma kana talabu syari'i lahu. Pembahasan kita terkait dengan fardu. Fardu ada fardu ain dan ada fardu kifayah. Pembahasan kita di sini membahas tentang fardu ain dan fardu kifayah. Setelah beliau menyebutkan naam yang namanya sah, ya terpenuhi kada wa terpenuhi kada, yang namanya fasid kada wa kada, kemudian beliau membahas di sini fardu itu terbagi menjadi dua. Ada fardu ain dan ada fardu kifayah. Mafhum? Fardu ain dan fardu kifayah. Kalau fardu ain, ingat, kalau fardu ain, kewajiban, kewajiban melihat orangnya. Melihat orangnya. Fardu ain adalah kewajiban yang Allah itu melihat orangnya, bukan melihat perbuatannya. Melihat orangnya. Maka semua orang wajib melakukannya. Itu namanya fardu ain. Kalau fardu kifayah, kewajiban yang syariat itu melihat perbuatannya. Melihat perbuatannya. Kalau perbuatan ini sudah dikerjakan, selesai perkaranya. Selesai perkara-perkaranya. Mafhum? Jadi kalau perbedaannya fardu ain dan fardu kifayah. Kalau fardu ain itu syariat melihat orangnya. Orangnya harus melakukan, bukan melihat perbuatan, bukan melihat perbuatan. Wa innama melihat orang-orangnya. Maka semuanya orang harus melakukan. Kayak sholat. Fasolat hadha, kita gak katakan fardu kifayah. Ayo sholat lima waktu, maksudnya lima waktu. Maka karena syariat itu melihat orang-orangnya, melihat orang-orangnya harus melakukan. Maka di sini namanya fardu ain. Adapun kalau melihat apa? Perbuatannya. Kayak sholat jenazah. Syariat bukan melihat orangnya, tapi melihat jenazahnya. Yang penting disolati. Maka kalau anda kata sebagian orang sudah melakukannya, ya sudah selesai. Ya sudah selesai. Ya sudah selesai. Hadza wa fardhu kifayah. Kita baca. Qala al-musannifu rahimallah. Wa ma kana. Wa ma dan apa-apa. Kana ada. Talabu syari'i. Tuntutan pemberi syariat Allah dan Rasulnya. Lahu kembali ke ma. Lahu kembali ke ma. Min kulli mukallafin. Tuntutan syariat itu naam tertuju. Min kulli mukallafin. Dari setiap yang dibebani. Min kulli mukallaf. Dikatakan mukallaf harus ada dua syarat. Apa syarat yang pertama? Berakal. Dan kedua, balek. Kedua, itu balek. Hadza mana? Mukallaf. Hadza huwa mana? Mukallaf. Wa ma dan apa-apa. Kana ada. Talabu syari'i. Tuntutan pemberi syariat. Allah dan Rasulnya. Lahu kembali ke ma. Lahu kembali ke ma. Tuntutan itu diberikan min kulli mukallafin bidzat, ditujukan kepada setiap mukallaf itu sendiri, itu sendiri. Fahuwa fardu ainin, maka ini namanya fardu ainin. Kapan dikatakan fardu ain? Jikalau tuntutan itu diberikan kepada zat mukallafnya, orang yang mengerjakannya. Ya, perintah ini, kewajiban ini langsung tertuju kepada orang yang melakukannya, yaitu kepada mukallaf itu sendiri, maka itu namanya apa? Fardu ainin. Jelas? Jadi bukan melihat amalnya, bukan melihat perbuatannya, tapi melihat orang yang melakukannya, melihat mukallafnya, maka itu namanya adalah fardu ainin. Kemudian selanjutnya, wa ma kana qasdu, wa ma kanal qasdu, wa ma dan apa-apa, kanal qasdu adalah tujuannya, mujarrada fi'lihi, tujuannya hanya sekedar perbuatan itu, wal itiyana bi, dan perbuatan itu dilakukan, dilakukan, perbuatan itu dilakukan. Kalau semisal ini adalah apa namanya? Adalah fardu kifayah. Fardu kifayah. Wa ma kanal qasdu, dan apa-apa, kanal qasdu adalah tujuannya, mujarrada fi'li, yang penting dilakukan. Wal itiyana bi, yang penting dilakukan. Itiyan, yang penting dilakukan. Wa tabi'a dzalika maslahatul fa'ili, wa tabi'a dzalika maslahatul fa'ili, fa huwa fardhu kifayah, fa huwa fardhu kifayah. Jadi di sini musannif rahimallahu taala menjelaskan kalau tujuannya mujarrada fi'li, hanya sekedar dilakukan, wal itiyana bi, dan sekedar dilakukan, ini adalah fardhu apa? Fardu kifayah. Nah, kemudian seterusnya, beliau menjelaskan lagi di sini, wa tabi'a dzalika maslahatul fa'ili, fa huwa fardu kifayatin. Wa yatba'u dhalika maslahatul fa'il. Antum punya ini. Antum punya ini. Wa yatba'u dhalika, terulang dua kali. Enggak kan? Coba dibaca. Terus? Ah, ini di sini, ini sini. Sakot di sini, terlalu lebar. Taib. Kemudian di sini musannif rahimallahu taala memberikan perbedaan antara fardu kifayah dengan fardu ain bersifat maslahah. Bersifat maslahah. Difahami di sini, ikhwan. Kalau fardu ain itu adalah maslahatun, maslahahnya kembali kepada fa'il. Kalau fardu ain itu maslahahnya kembali kepada orang yang berbuat. Adapun kalau fardu kifayah, maslahatnya li jami'il muslimin, li jami'i al muslimin. Ini termasuk perbedaannya. Jadi kalau fardu kifayah, maslahatnya li jami'il muslimin. Adapun kalau fardu ain, maslahatnya lil fa'il. Allah wajibkan sholat 5 waktu. Isil maslahah kembali kemana? Kembali kepada orang yang melakukan. Kembali kepada orang yang melakukan. Allah wajibkan kayak zakat. Fahadha is, maslahatnya kembali kemana? Lil fa'il. Maslahatnya kembali ke fa'il. Kalau andai kata, na'am fardu kifayah, maslahatnya liman? Li jami'i al-muslimin. Kepada seluruh kaum, kaum muslimin. Itu termasuk dua perbedaan sekarang. Ana ulang, fardu ain adalah nadzornya kepada orang yang berbuat. Ya. Perintah itu ditujukan kepada orang yang melakukan. Wa hadza fardhu ain. Adapun fardhu kifayah, naam, fardhu kifayah syariat itu menuntut yang penting ini perbuatan dilakukan. Siapa orang yang melakukan terserah, yang penting ini dilakukan. Yang kedua, kalau fardhu kifayah maslahatuhu li jami'il muslimin, kepada kaum muslimin, itu fardu kifayah. Adapun fardu ain, maslahatnya kembali ke mana? Kepada orang yang berbuat, kepada orang yang berbuat. Nah, idza fa'alahu man yaqsulu bihil maqsudu kafa an ghairihi, apabila telah melakukannya man yaqsulu bihil maqsud, orang yang terhasilkan dengannya al maqsud, tujuan. Idza apabila fa'alahu melakukannya man yaqsulu, orang yang terhasilkan bihi dengan man al maqsud, tujuannya. Kafa an ghairihi, maka cukup bagi yang melakukannya, maka cukup bagi selainnya. Ini menunjukkan fardu kifayah. Kalau fardu kifayah itu seseorang atau perbuatan tadi sudah dikerjakan oleh orang, maka yang lain dianggap cukup. Yang lain dianggap cukup. Tapi ini di sini belum menyebutkan satu syarat. Yaqsul bihil maqsud. Yaqsul bihil maqsud. Harus terhasilkan tujuannya. Harus benar-benar bagus. Yaqsul bihil maqsud. Yaqsul bihil maqsud. Jadi kalau andai kata ada di sana perbuatan fardu kifayah, perbuatan fardu kifayah, tapi sebagiannya tidak menjalankannya sesuai yang diinginkan oleh Allah dan Rasulnya, maka tetap tidak gugur itu. Tidak gugur. Kewajiban itu enggak gugur. Karena lo ini kan sudah dihasilkan, sudah dijalankan. Naam, sudah dijalankan, tapi apa? Lam yaqsul bihil maqsud. Lam yaqsul bihil maqsud. Tidak terhasilkan tujuannya. Tidak terhasilkan apa yang diinginkan oleh Allah dan oleh Rasulnya. Maka ini penting di sini. Idza fa'alahu man yaqsulu bihil maqsud kafa an ghairihi, maka itu dianggap cukup an ghairihi, dari selainnya. Kapan dianggap cukup? Kalau sudah dijalankan sesuai dengan tujuannya. Wa illam yaf'alhu, dan jikalau tidak ada yang melakukannya ahadun, seorang pun, jadi enggak ada seorang pun yang melakukannya, athima, maka akan berdosa kullu man alimahu, berdosa setiap orang yang mengetahuinya, wa qadiru alaihi, dan mampu atasnya. Ini juga penting. Musannif rahimallahu taala mengikat bagi yang tahu dan bagi yang mampu. Ketika fardu kifayah itu belum dilakukan, belum dilaksanakan, baik enggak dilaksanakan sama sekali atau dilaksanakannya tidak sesuai dengan maksud, maka akan berdosa. Berdosanya terikat dua orang, bagi yang tahu dan bagi yang mampu. Kalau tahu enggak mampu enggak dosa, ya. Bagi yang mampu tapi enggak tahu, dia enggak berdosa. Ini harus diikat bagi yang mampu dan bagi yang tahu. Itu dia adalah berdosa. Jadi kalau enggak tahu, ya enggak ada masalah. Kalau enggak tahu ya enggak ada masalah. Nah, kemudian selanjutnya, qala al-musannifu rahimallahu taala wa huwa yasiru, maka huwa kembali kemana ini? Huwa kembali kepada suatu perbuatan yang belum dilakukan sesuai dengan maksudnya. Hadza kembali kepada huwa, kembali kepada perbuatan. Perbuatan ini belum sesuai dengan maksudnya. Wahuwa, dan perbuatan tadi, yasiru, menjadi fardhu ainin, fardhu ain, fi haqqi man ya'lamu, pada haknya orang yang mengetahui, anna ghairahu, bahwasanya selain dia, la yakumu bi, tidak mungkin melakukannya. Gak mungkin melakukannya, dua kemungkinan. Imma ajzan, karena dia tidak mampu. Yang kedua, autahawunan, atau dia mengabaikannya. Jadi contoh, dia tahu menyolati mayit contohnya, atau memandikan mayit, atau mengkafani mayit. Dia tahu kalau ini dikerjakan orang lain, ini dia gak akan bisa. Gak bisanya karena ajazan, dia bodoh, gak mampu dia. Atau dia ngerti, cuma tahawunan, mengabaikannya. Maka bagi yang tahu, menjadi fardu ain bagi dia. Jadi terkadang suatu perbuatan itu awalnya fardu kifayah. Kemudian dalam satu keadaan menjadi fardu ain bagi dia. Kapan itu menjadi fardu ain bagi dia? Di saat dia tahu kalau orang lain tidak mungkin bisa melakukannya. Gak mungkinnya karena dia bodoh, atau gak memungkinkannya dia karena dia orang yang mengabaikan. Orang yang mengabaikan. Nah, misal contoh dakwah ilallah itu hukumnya fardu kifayah. Ala qaul biqaulillahi azza wa jalla, walatakum minkum ummatu yad'una ilal khair. Walatakum minkum, min di sini litabaid, hendaknya ada sebagian kalian, yad'una ilal khair, mendakwahkan kebaikan dan melarang kemungkaran. Fahuna dakwah ilallah itu fardu kifayah. Jadi kalau andai kata ada seseorang yang sudah melakukan ini, khalas, yang lain sudah selesai. Tapi syaratnya harus hasola bihil maksud. Tapi kalau di sana banyak dai, tapi dakwah ilal bidah, ilal syirkiyah, berarti apa? Lam yaksul bil maksud. Maka bagi yang tahu dan mampu harus berdakwah. Kalau enggak, kita ini bisa dosa kabeh iki ya, dosa semuanya, bagi yang mampu dan bagi yang mengetahui. Atau kita tahu ini dakwah ilallah, kalau dipakai oleh mereka-mereka ini enggak mungkin. Taruhlah satu Jogja ini semuanya mereka banyak dai ilallah, tapi ajzan pada dasarnya mereka itu tidak mampu karena enggak tahu, atau mereka mampu cuma tahawunan mengabaikan perkara-perkara ini, maka disitulah wajib bagi yang tahu berdakwah ilallah. Jelasin ikhwan. Maka terkadang perbuatan yang awalnya fardu kifayah bisa menjadi fardu ain kalau memang kondisinya semisal ini. Jelasin insyaallah. Nah, sampai di sini insyaallah ikhwan, sudah waktunya isya. Subhanakallah wa bihamdik, syadu ala ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaika.